Teriknya sinar mentari, cucur beli, membasahi debu-debu panas jalanan, menerpaku kian rawan. Bahagia, lama ku tunggu, makin membeku. Aku berkali selalu mencoba, namun semua tiada dua. Berjuang dalam merengkuh cinta, penuh goda dan coba. Malam yang dingin dan sepi, ku gelisah, ku menanti. Berdoa pada Ilahi, kuatkan iman dalam hati. Seberkas sinar kemilau di hadapanku, oh, aku tergugah benahi diri. Raih cita, cita ini. Goda dan coba.